السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai 123 ya. 123, 124 sampai 126. Laisa bi amaniyikum, bukan dengan angan-angan kalian, pendapat kalian, logika kalian. Kalian di sini siapa? Para sahabat, kaum muslimin. Wala bi amani ahlil kitab, dan juga bukan berdasarkan angan-angan ahlul kitab. Berarti di sini ada tiga golongan. Pertama, kaum muslimin, para sahabat. Yang kedua, Yahudi. Yang ketiga, siapa? Nasrani. Yahudi dan Nasrani dikumpulkan dalam Ahlul Kitab. Apa maksud Allah di ayat ini? Bahwa agama ini, halal haram itu, hak dan batil itu, tidak berdasarkan logika kalian. Wahai kaum muslimin, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani. Dalam hal ini sama. Kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, mereka semua tidak boleh menggunakan akal, logika, nurani untuk mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Itu bukan karena, bukan berdasarkan angan-angan mereka, logika mereka. Ya. Tapi harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan wahyu. Harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun sahabat, manusia paling mulia setelah para nabi, para rasul, tetap tidak berhak memasukkan akal mereka, logika mereka, nurani mereka ke dalam agama ini. Tidak boleh. Kesepakatan para sahabat untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, seperti sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, ini bukan berarti menyalahi syariat. Ini bukan berarti memasukkan ro'yu mereka, tidak. Ya, karena tentu ada dasarnya. Gitu. Kan sudah sering kita bahas bahwa walaupun tidak ada di Al-Quran, walaupun tidak ada di Sunnah, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi para sahabat sepakat untuk melakukannya, boleh. Dan itu kan sedikit sekali. Dan itu kan bukan perkara yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Justru itu penjabaran dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti mereka sepakat untuk menulis, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini kan bukan tiba-tiba. Bukan tidak ada dasarnya dari Al-Quran. Memang secara tegas Al-Quran tidak memerintahkan para sahabat untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Begitu juga secara tegas Nabi SAW belum pernah memerintahkan untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Tapi kan ada qarinah. salah satu qarinah, salah satu tanda bahwa Al-Quran ini memang harus dibukukan adalah Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Ada kalimat zalikal kitab. Zalikal kitab apa artinya? Itu, ini, kitab itu, kitab ini. Berarti ada yang di ada yang ditunjuk. Seandainya Al-Qur'an itu tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, apanya yang mau ditunjuk? Mau nunjuk kemana? Sementara Al-Quran itu hanya ada di dada-dada para sahabat, hanya dihafal oleh para sahabat, kemudian berserakan di tulang, di kulit binatang, di pelepah kurma, tentu tidak bisa ditunjuk. Sedangkan di sini Allah menunjuk zalikal kitab, inilah Al-Kitab, itulah Al-Kitab. Berarti menunjukkan memang harus ada bendanya. Harus ada yang bisa ditunjuk. Nah ini dia. Maka jangan salah faham bahwa para sahabat ijma' melakukan sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul jauh dari apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Ini keliru. Justru para sahabat faham betul terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, sehingga mereka sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, sepakat untuk sholat terawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Ini justru dalam rangka untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti sholat terawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, itu sebetulnya kan Nabi pun ingin. Nabi pun ingin setiap malam. Hanya beliau khawatir, jangan-jangan sholat terawih berjamaah, sholat terawih itu akan diwajibkan oleh Allah. Ini yang beliau tidak mau. Ini yang beliau tidak mau. Berarti beliau tidak sholat berjamaah, sholat terawih setiap malam itu ada sesuatu, ada penyebab. Nah penyebabnya itu hilang ketika Nabi wafat. Karena ketika Nabi wafat, yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat, yang tidak wajib akan terus tidak wajib sampai hari kiamat. Tidak mungkin ada perubahan hukum ketika Nabi sudah wafat. Ini yang ditangkap oleh Umar. Disinilah Umar berijtihad untuk mengumpulkan kaum muslimin di bawah satu bacaan, satu imam, yaitu Tamim Ad-Dari atau Ubay bin Ka'ab, gitu ya. Berarti para sahabat tidak boleh, tidak berhak dengan seenaknya memasukkan ro'yunya, logikanya, nuraninya ke dalam agama ini. Ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah. Tidak boleh sesuka mereka. Disinilah Allah tegaskan, laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Agama ini bukan berdasarkan angan-angan kalian, wahai para sahabat, dan juga bukan berdasarkan angan-angan keinginan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Semua agama ini dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu memahami, bukan membikin-bikin hal yang baru. May ya'mal su'an, barang siapa yang mengamalkan keburukan. Man di sini lil istiqra, umum siapapun. Mau laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, mau berilmu, mau tidak berilmu. Barang siapa yang melakukan keburukan, adakah perkecualian? Adakah perkecualian orang? Tidak ada tentunya ya. Perkecualian keadaan. Apa keadaannya? Sakit, sehingga tidak puasa. Nah, keluar di sini. Apa keadaannya? Hilang ingatan, hilang akal, gila, sehingga tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Apa keadaannya? Masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, tidak sholat, tidak puasa. Nah, ini perkecualinya di sini. Nah, secara umum, yang dewasa, yang sehat, yang tidak gila, masuk dalam keumuman ayat ini. Mayya'mal su'an, barang siapa yang melakukan keburukan, yujzabih, ada huruf yang hilang. Apa? Ya atau alif. Yujza, mestinya panjang kan? Kan jaza yajzi. Karena ini majhul, menjadi juziya yujza, panjang. Tapi di sini hilang alifnya, menjadi pendek, yujza. Karena apa? Karena majzum. Kenapa majzum? Karena sebagai jawab, jawab dari syarat mayya'mal. Syaratnya mayya'mal. Oleh karena itu ya'mal, bukan ya'malu. Bukan ya'malu, amila ya'malu mestinya kan? Ah, di sini ya'mal. Karena apa? Karena ada man syartiyah. Karena huruf, ada huruf syarat di sini man. Maka menjadi majzum. Mayya'mal, barang siapa yang beramal keburukan, yujza bih, pasti. Terjemahan dalam bahasa kita ditambah kata-kata pasti. Di bahasa Arabnya tidak ada kata-kata pasti, tetapi secara keyakinan lebih dari sebuah kepastian. Karena syarat dan jawab, jawab dan syarat, itu menunjukkan kepastian, lebih dari kepastian menurut kaidah bahasa Indonesia. Nah, sebagian sahabat, di antaranya Aisyah, berat dengan ayat ini. Kalimat mayya'mal su'an yujzabih, barang siapa yang melakukan keburukan pasti akan dibalas. Para sahabat, di antaranya Aisyah, merasa berat sekali dengan ayat ini. Kenapa? Kenapa? Karena seolah tidak ada ampun, seolah tidak ada maaf, tidak ada taubat, tidak ada istighfar. Sampai di ayat ini tidak ada. Mayya'mal su'an yujzabih, barang siapa yang melakukan keburukan, berbohong misalnya, pasti akan dibalas. Tidak ada ampun, tidak ada maaf. Barang siapa yang melakukan keburukan, minum khamar misalnya, pasti akan dibalas. Balasannya tentu neraka, siksaan. Seolah tidak ada ampun di sini. Berat Aisyah dan beberapa sahabat memahami ayat ini. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira, dan dia tidak akan mendapatkan penolong, pelindung, pembela kecuali Allah. Selain Allah, tidak ada yang bisa membela dia, menolong dia, menjadi wali dia. Ini bagi orang yang melakukan keburukan. Kemudian turun ayat-ayat lain bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah menerima taubat hambanya sekalipun dosanya sepenuh bumi. Kemudian 124, wa may ya'mal minas salihati, sama di sini, ya'mal bukan ya'malu. Wa may ya'mal minas salihat, barang siapa melakukan as-salihat, ada huruf min. Min di sini lit Litab'id. Litab'id. Artinya tidak harus semua kesolehan, sebagiannya saja, kan tidak mungkin kita semua sholat kita lakukan, semua puasa sunat kita lakukan, semua zikir wirid kita lakukan, semua kebaikan kita lakukan, tentu jadi nabi kita, jadi rasul kita, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, maka dikatakan minas salihah. Melakukan amal-amal soleh. Mungkin menonjol di sholat, kurang di puasa. Mungkin menonjol di sholat, menonjol di puasa, kurang di ilmu. Mungkin menonjol di ilmu, kurang di jihad. Mungkin menonjol di jihad, kurang sholat sunat, kurang puasa sunat. Banyak membaca Al-Quran, kurang sedekah. Banyak sedekah, kurang zikir. Tentu seperti ini ada. Tidak mungkin semuanya menonjol, terbanyak, terbaik, tidak mungkin. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliaulah yang orang nomor satu yang paling banyak sholatnya, yang paling banyak puasanya, yang paling banyak sedekahnya, yang paling banyak zikirnya, wiridnya, yang paling banyak jihadnya. Tidak ada yang melebihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seandainya didapat riwayat bahwa beliau tidak puasa sunat. Misalnya hari Senin beliau tidak puasa. Pasti beliau melakukan sesuatu yang lebih dari puasa hari Senin. Gitu. Misalnya didapat beliau tidak puasa Daud, maka pasti beliau melakukan sesuatu yang lebih besar dari puasa Daud. Gitu ya. Maka hidup beliau penuh dengan ibadah, berisi ibadah. Maka contoh teladan bagi kita semua adalah beliau. Ketika beliau melakukan itulah sebuah kebaikan, ketika beliau tidak contohkan maka itu bukan kebaikan. Walaupun sholat, walaupun puasa. Yeah. Min zakarin au unsa. Laki atau perempuan. Tidak dibedakan di sini. Mau laki-laki, mau perempuan, sama. Ketika mengamalkan amal soleh. Wujud amal solehnya bisa berbeda. Kalau laki harus sholat berjamaah di masjid. Kalau mendengar azan dan dia tidak sakit, tidak hujan. Kalau perempuan justru lebih baik di rumah, walaupun boleh di masjid. Nah, ini ada perbedaan. Ya. Laki-laki harus keluar mencari nafkah. Adapun perempuan lebih baik di rumah. Dan begitu seterusnya. Adapun amal solehnya sama. Baik laki dan perempuan disuruh melakukan amal soleh. Nah, amal solehnya ada perbedaan. Disunahkan bagi laki-laki keluar rumah memakai wewangian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau belum nampak tapi harum wangi beliau sudah tercium. Dan begitulah sunnah bagi laki-laki memakai wewangian. Bagaimana perempuan? Tidak, bahkan haram. Wanita yang keluar dengan wewangian, maka Nabi mengatakan ahaduz zaniyah. Salah satu wanita lacur. Dicap seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Abu Hurairah mendapati berpapasan dengan seorang wanita yang akan ke masjid dengan memakai wangian, mungkin dia belum tahu, Abu Hurairah memerintahkan wanita ini untuk pulang dulu. Mandi dulu, hilangkan wanginya dulu. Ini menunjukkan bahwa di zaman sahabat pun ada seorang muslim, ada seorang muslimah yang tidak tahu ilmu. Ini kan zaman Abu Hurairah. Sudah ada wanita yang tidak faham ini. Maka kalau hari ini banyak saudara-saudara kita tidak faham ini, tentu wajar sekali. tidak aneh. Ya, maka wajib bagi kita yang sudah tahu untuk memakluminya. Ya. Kalau kita bisa mendakwai, dakwai. Kalau tidak bisa, ya sudah. Nah, tidak semua kita wajib berdakwah. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Laki, perempuan, sama saja, dan dia beriman. Beramal saleh. Fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk surga. Oleh karena itu yang tidak beriman tapi dia beramal soleh, apakah masuk surga? Tentu tidak. Sedekah dia, membantu fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, bahkan bangun masjid, bangun pesantren, bahkan sholat, bahkan puasa, tapi tidak ada iman. Mungkinkah? Ya, mungkin. Mungkin. Ya. Apakah orang yang sholat, yang puasa, imannya tidak mungkin batal? Tidak. Bisa saja kan? Dia beriman, dia sholat, dia puasa, tapi imannya batal. Tapi dia tidak beriman. Mungkinkah? Sangat mungkin. Nah, jika dia beriman, beramal soleh, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Bagaimana yang beriman tapi tidak beramal soleh? Beriman dia, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, malah berzina, minum khamar, berjudi. Tapi dia beriman. Masih mungkinkah masuk surga? Masih mungkinkah masuk surga? Masih. Jangan sampai kita terkena syubhat khawarij. Bagi orang khawarij tidak mungkin masuk surga kalau tidak ada amal. Jadi iman doang tanpa amal percuma. Ini kaidah khawarij. Adapun ahli sunnah tidak. Ahli sunnah meyakini bahwa iman saja tanpa amal tidak percuma, tidak sia-sia. Yang sia-sia apa tadi? Yang sia-sia apa tadi? Amal tanpa iman. Amal soleh tanpa iman. Nah, itu yang sia-sia. Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dan lain-lain. Tetapi tidak beriman. Meyakini bahwa orang-orang yang sudah mati itu bisa membantu kita dari dalam kuburnya. Meyakini bahwa Allah punya anak. Meyakini bahwa Allah tidak bersemayam di arsy. Meyakini bahwa Allah tidak menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Meyakini bahwa Allah tidak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Meyakini bahwa sholat tidak wajib. Meyakini bahwa babi itu halal. Bisa membatalkan keimanan. Wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Sholatnya 1000 kali, ditulis 700 kali, tidak mungkin. Berbohong 5 kali, ditulis berbohong 10 kali, tidak mungkin. Ya. Sedekah 1 miliar, ditulis sedekah cuma 600 juta, tidak mungkin. Ya. Kalau di dunia mungkin, mungkin sekali. Sangat mungkin di dunia, di akhirat tidak. Loh, bagaimana orang yang muflis? Bukankah ada orang yang beramal tapi terhapus? Nah, itu bukan Allah yang zalim. Dia tidak dizalimi oleh Allah, tapi dia mendzalimi dirinya sendiri. Sudah sedekah dari anak itu lahir, langsung diasuh. Jadi biaya dari anak itu lahir, bahkan biaya persalinan di rumah sakit dia yang tanggung. Kemudian semua kebutuhan bayi ini, dari mulai lahir, ASI, apa susu semuanya sampai sekolah, sampai kuliah, dia yang menanggung. Akhirnya si anak ini sukses jadi orang kaya. Kemudian satu ketika dia marah. Dia marah dengan anak asuhnya itu. Lalu diungkit-ungkit pemberiannya. Ini udah tahu sama tahu ya, bahwa ini hanya anak asuh. Karena kan tidak boleh dibohongi, haram dibohongi. Ini kan luar biasa. Berapa pahalanya? Dari dia lahir sampai dia kuliah, sampai dia dewasa, ditanggung oleh dia, oleh bapak asuhnya, ibu asuhnya ini. Satu ketika dia sakit hati, tersinggung berat oleh anak asuhnya itu. Lalu keluar dari mulutnya, kalau bukan karena saya, kamu tidak sekolah, kamu begini, begini, kamu enggak ingat begini, begini, begini, begini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pahalanya seperti debu tanah yang berada di atas batu yang licin. Masaluhu kamasali safwanin alaihi turab, seperti batu yang licin di atasnya ada tanah, ada debu. Fa asabahu wabilun, lalu diterpa oleh hujan lebat. Fatarokahu solda, habis, tidak bersisa. Itulah orang yang mengungkit-ungkit pemberian dengan menyakiti. Dasar anak tidak tahu diuntung, dasar ini, dasar ini. Dia puas mengucapkan itu 5 menit, 10 menit barangkali. Setelah itu habis sehabis-habisnya pahalanya. Apakah Allah dolim? Orang dia capek-capek ngurus dari lahir sampai dewasa, tiba-tiba hilang pahalanya, Allah dolim? Tidak. Dia sendiri yang dolim. Kenapa dia mengungkit-ungkit pemberian? Salah satu yang Allah benci adalah mengungkit-ungkit pemberian. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hapus pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit sambil menyakiti si orang yang diberi. Bukan Allah yang zalim, dia sendiri yang zalim. Kalau dia tidak lakukan itu, tentu Allah tidak lakukan itu. Termasuk orang yang disiksa di neraka dengan siksaan yang luar biasa, itu bukan karena Allah yang zalim, tapi karena mereka yang zalim. Salah sendiri tidak sholat, salah sendiri tidak puasa, salah sendiri makan riba, salah sendiri berjudi asuransi, salah sendiri melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bukan Allah yang zalim. Waman ahsanu dinan, siapa yang agamanya lebih baik? Agama mana yang lebih baik? Mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang menyerahkan wajahnya karena Allah. Jadi diserahkan, terserah Allah. Ini halal apa haram terserah Allah. Ini boleh apa tidak terserah Allah. Ini hak apa batil terserah Allah. Ini orang yang agamanya terbaik. Dan hari ini kita dapati orang yang agamanya tidak baik. Wah, gak bisa begitu dong. Maksud cuma begitu saja haram. Apa salahnya? Pakaiannya nyengser ke tanah, kan tidak ada yang dirugikan. Apa salahnya? Berarti dia tidak menyerahkan kepada Allah. Agamanya itu tidak diserahkan kepada Allah, diserahkan kepada logikanya. Secara logika emang iya, apa salahnya? Pakai sarung, pakai celana, nyengser ke tanah, apa salahnya sih? Atau di bawah mata kaki sedikit, apa salahnya? Dolim sama siapa? Nah, berarti agama dia tidak baik. Karena tidak menyerahkan agama itu kepada Allah. Mestinya agama itu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, serahkan kepada Allah. Terserah Allah, Allah yang mengatur agama ini. Seandainya Allah mengatakan sebaliknya, yang pakaiannya di atas mata kaki terancam neraka, ya tentu kita taat. Kita sengserin semua, celana kita, sarung kita. Terserah maunya Allah gimana. Jangan pakai akal kita. Ya. Seaneh apapun, seburuk apapun menurut akal kita, kalau itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Itu cuman masalah celana, masalah sarung, masalah isbal, masalah jenggot. Coba kalau masalah membunuh anak seperti Nabi Ibrahim, gimana orang-orang yang mengatakan bahwa ini enggak masuk akal, ini enggak masuk di logika. Seandainya dia jadi Nabi Ibrahim, apa yang akan dia lakukan? Ya. Lihat contoh panutan kita, Nabi Ibrahim, yang namanya kita sebut-sebut setiap kita bertasyahud. Ada sesuatu dalam diri beliau. Apa? Aslama wajhahu lillah. Menyerahkan agama ini kepada Allah, terserah. Apa yang akan Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Jangan pakai ro'yu, jangan pakai logika. Kecuali ro'yu yang mendukung dalil tentunya. Kalau ro'yu itu bertentangan dengan dalil, harus kita menangkan dalil. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada athar, sudah ada dalil, maka batallah seluruh pendapat. Wa huwa muhsinun, dan dia muhsin. Muhsin sigotnya apa? Ahsana, yuhsinu, ihsanan, muhsinun. Berarti isim fa'il. Bukan muhsan ya, tapi muhsin. Artinya pelaku, orang yang berbuat baik. Barang siapa yang menyerahkan agama ini, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, diserahkan kepada Allah satu-satunya, lalu dia muhsin, dia berbuat baik. Yang Allah perintahkan dia lakukan, yang Allah larang dia jauhi. Ini muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Lihat. Yang disebut oleh Allah, manusia yang betul-betul membuang akalnya. Betul-betul membuang akal, logika, nurani. Demi apa? Demi taat kepada Allah Rabbul Alamin. Seorang ayah tega menyembelih anaknya. Ini nurani siapa? Akal siapa? Logika siapa? Nabi Ibrahim membuang akal, logika, nurani. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Maka beliau disebut di sini, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan orang itu mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Tidak ada orang yang agamanya lebih baik dari itu. Ya. Berarti di sini ada tiga sifat. Untuk menjadi manusia yang agamanya terbaik, itu ada tiga sifat. Apa yang pertama tadi? Aslama wajhahu lillah. Menyerahkan kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Kalau Allah bilang bid'ah, ya kita jauhi. Walaupun menurut kita baik sekali. Qiyamulail, berjamaah, nangis-nangis, ingat surga, ingat neraka, itu kan bagus sekali. Tapi kalau kata Allah dan Rasulnya enggak boleh itu, maka tidak boleh kita lakukan. yaitu saat malam tahun baru, ya. Yang lain niup trompet, yang lain menyalakan kembang api, yang lain hura-hura, yang lain teriak-teriak ala Yahudi. Nah, sekelompok orang ini berjamaah salat Qiyamulail sambil menangis, mohon ampun kepada Allah. Dan mereka lakukan ini dalam rangka malam tahun baru. Nah, tentu ini pahala apa dosa? Dosa. Sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Kan sering kita bahas, yang tadinya pahala berubah jadi dosa. Yang tadinya sunnah berubah jadi bid'ah. Yang mestinya kita mendapatkan kebaikan, malah mendapatkan keburukan. Itu gara-gara? Gara-gara tiga hal. Gara-gara tiga hal. Mestinya dapat pahala. Dia mulai nangis, takut neraka, kan pahala kebaikan. Jadi buruk, jadi dosa, jadi terancam neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tiga hal. Baca Yasin, kan dapat pahala. Berubah jadi dosa. Gara-gara tiga hal. Dikir, wirid, sholat, kan dapat pahala. Mestinya. Bukannya pahala malah dapat dosa. Gara-gara tiga hal. Apa yang pertama? Menentukan tempat. Yang kedua? Menentukan waktu. Yang terakhir? Menentukan bilangan. Yang saya contohkan tadi, Qiyamulail berjamaah di malam 1 Januari, menentukan apa? Menentukan waktu. Kenapa dihubung-hubungkan dengan malam 1 Januari? Jangan. Kecuali kebetulan ya. Kebetulan saja. Ya memang itu sudah rutin kita lakukan hampir tiap malam. Qiyamulail, sholat malam. Malam itu malam 1 Januari. Ya tentu tidak menentukan. Ini kan enggak. Orang jelas-jelas. Daripada kita niup trompet. Daripada kita menyalakan kembang api. Daripada kita teriak-teriak jam 12 malam, mari kita Qiyamulail. Ini kan berarti menentukan. Inilah bid'ah yang mestinya kita mendapatkan pahala, malah berubah jadi mendapat dosa. Ya, itu yang pertama, menyerahkan kepada Allah urusan agama ini, mana yang halal, mana yang haram. Yang kedua, muhsinun. Dia berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, ya buat apa? Ya. Saudara-saudara, itu bid'ah. Yang sunnah itu berjamaah di masjid. Dia sendiri enggak pernah jamaah. Saudara-saudara, itu bid'ah. Yang sunnah itu berjenggot. Dia sendiri motong jenggot. Saudara-saudara, ini saudara, tapi dia enggak muhsin. Ya. Yeah. Dia sendiri makan riba, dia sendiri berjudi asuransi, dia sendiri walaupun dia tahu. Berarti tidak muhsin. Ya. Yeah. Yang terakhir, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Ini menimbulkan pertanyaan enggak, Bu? Menimbulkan pertanyaan enggak, Bu? Iya. Tentu menimbulkan pertanyaan, karena kita umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini ada kalimat harus mengikuti agamanya Nabi Ibrahim? Timbul pertanyaan. Lalu di mana kita harus mengikuti agamanya Nabi Ibrahim? Suhuf Ibrahim di mana? Kan Nabi Ibrahim punya suhuf, enggak punya kitab tapi punya suhuf. Kalau Nabi Musa suhuf punya, kitab punya. Kalau Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam punya kitab, tidak punya suhuf. Nah, suhufnya Ibrahim mana? kita temui di mana? Kalau Injil Nabi Isa masih ada hari ini, Taurat Nabi Musa masih ada hari ini, walaupun sudah enggak karu-karuan, sudah berubah, sudah tidak asli lagi. Kalau Suhuf Ibrahim di mana? Jawabannya tetap dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, otomatis itu milahnya Nabi Ibrahim. Otomatis. Dari situ keluar hukum apa yang belum lama kita bahas. Syariat para nabi, para rasul terdahulu, hukum asalnya masih berlaku apa tidak berlaku? Hukum asalnya ya. Hukum asalnya adalah berlaku apa tidak berlaku bagi kita. Hukum asalnya, misalnya Nabi Musa melakukan sesuatu, Nabi Ibrahim melakukan sesuatu syariat, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria melakukan sebuah syariat, hukum asalnya itu berlaku apa tidak berlaku bagi kita? Jawabnya, berlaku. Hukum asalnya berlaku. Kecuali sudah dimansukh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti membuang najis di pakaian dengan cara digunting. Ini dimansukh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara dibersihkan pakai air. Gitu. Orang yang mencuri kalau ketahuan maka dia harus menjadi apa kemarin? Harus menjadi budak. Harus menjadi budak dari orang yang hartanya dia curi. Ini dimansuh oleh Nabi Muhammad SAW dengan apa? Potong tangan. Gitu ya. Seorang laki-laki boleh menikahi sekaligus dua wanita kakak beradik. Si A dengan si B, kakak beradik perempuan, dinikahi sekaligus oleh seorang laki-laki. Bolehkah? Boleh di zaman Nabi Lut. Boleh di zaman Nabi Lut, kan istrinya Nabi Lut itu dua kakak beradik. Gitu. Dimansuh apa tidak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dimansuh. Gitu. Oleh karena itu yang tidak dimansuh berlaku. Misalnya puasa Daud. Puasa Daud tidak dimansuh. Masih berlaku. Oleh karena itu seluruh tauhidnya Nabi Ibrahim, akidahnya Nabi Ibrahim, tauhid akidah para nabi, para rasul, ada yang dimansuh enggak? Dimansuh enggak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Maka berlaku. Itu. Maka berlaku. Termasuk jenggot. Ketika Nabi Musa marah, sepulang dari Bukit Tursina bertemu dengan Allah, melihat banyak orang Yahudi menyembah sapi. Marah. Yang pertama kali dimarahi adalah sepupu beliau, Nabi Harun. Diapakan Nabi Harun oleh Nabi Musa? Dipegang jenggotnya. Ini menunjukkan bahwa para nabi, para rasul semuanya berjenggot. Dimansuh apa tidak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak dimansuh. Berarti masih berlaku. Paham ya? Masih ingat Nabi Yusuf minta apa? Nabi Yusuf minta apa sama Al-Aziz? Minta jabatan. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Aku bisa dipercaya, aku tahu ilmunya, jadikanlah aku orang yang mengurusi pangan, pertanian. istilah kita mungkin Menteri Pertanian. Jadi kan minta jabatan. Dimansuh apa tidak oleh Nabi kita Muhammad SAW? Dimansuh apa tidak? Dimansuh. La tas'alul imara. Jangan kalian minta jabatan. Nah, maka mana yang dimansuh, mana yang tidak dimansuh, kita harus tahu. Jangan gegabah, jangan asal-asalan. Tentu perlu ilmu. Mana yang dimansuh, mana yang tidak. Adapun masalah tauhid, masalah akidah, tidak ada yang dimansuh. Seluruh akidah para nabi, para rasul sama. Seluruh tauhid para nabi, para rasul sama. Hanya ibadah, muamalah, syariat yang ada perbedaan sedikit. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu apa? Ghayatul hub, puncak dari cinta. Jadi cinta dalam bahasa Arab itu tidak berada dalam satu tingkat. Kalau kita mungkin ya cinta saja, apa ya yang kita cintai itu, kekasih, kesayangan, apalagi nggak ada satu istilah. Nah, adapun dalam bahasa Arab ada khalil, ada wali, ada habib, ya. Habib kan kekasih, kesayangan. Wali lebih lagi, khalil lebih lagi, ini puncaknya. Ghayatul hub, puncak daripada cinta itu adalah khalil. Oleh karena itu Allah hanya memilih berapa dulu? Allah hanya memilih dua. Tidak tiga, tidak empat, apalagi lima, enam, tujuh, hanya dua. Khalilullah, Khalilur Rahman, di muka bumi ini hanya dua. Siapa? Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Di luar dua manusia ini tidak ada yang menjadi khalil. Maka Rasul pernah mengatakan, seandainya aku boleh mengambil khalil, aku ambil siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, tapi tidak boleh. Nabi sudah terikat dengan khalil Allah. Terikat dengan Allah masalah khalil. Nanti akan dibawakan riwayat. Kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil? Tentu intinya adalah karena kesolehan beliau, ketaatan beliau, keimanan beliau, tauhid beliau, akidah beliau, yang semuanya tentu atas kehendak Allah. Tapi bukan berarti tanpa sebab. Kalau tanpa sebab ya berarti Allah maha sia-sia dong. Apakah kita sayang kepada anak kita, kepada seseorang, cinta, simpati kepada seseorang tanpa sebab? Mustahil. Pasti ada sebabnya. Kenapa kita simpati kepada si fulan? Oh, karena si fulan ini pejabat yang jujur. Yang lainnya korupsi, dia tidak. Yang lainnya kaya raya, dia miskin. Hartanya untuk fakir miskin. Ya, ada sebab kan? Kita simpati kepada si fulan, kita cinta kepada si fulan. Bagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil? Adakah sebab? Tentu. Kalau tidak ada sebab, berarti Allah sia-sia. Gitu ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Masih ingat? Susunan ini ter apa? Terbalik. Mestinya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Mestinya begitu. Ini dibalik oleh Allah. Lillah dulu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. ya. Mestinya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Ini dibalik oleh Allah, milik Allah. Apa yang di langit, apa yang di bumi. Sama apa beda? Sama apa beda? Bedanya apa? Nah, dengan dibalik maka mengandung arti pembatasan. Pembatasan, ya. Jadi dalam bahasa Arab, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, dengan ma fis samawati wa ma fil ar lillah, beda. Kalau bahasa Indonesia sama beda? Sama aja, apa bedanya? Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Milik Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Sama beda kalau Sunan bahasa Indonesia. Sama, apa bedanya? Kalau bahasa Arab beda, ini luar biasa. Bahasa Arab kaya sekali dengan peraturan, dengan rumus, dengan kaidah. Ketika dikatakan ma fis samawati wa ma fil ardi lillah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah, masih ada kemungkinan milik yang lain. Gitu. Masih ada kemungkinan milik yang lain. Jibril ikut memiliki, Mikail ikut memiliki. Bisa. Tetapi kalau dibalik, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka tidak mungkin selain Allah ikut memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Maka terjemahan tepatnya dalam bahasa Indonesia harus ditambah kata-kata hanya. Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Adapun ma fis samawati wa ma fil ardi lillah, tidak boleh pakai hanya. Gitu. Karena dalam bahasa Arab ada kaidah nafi isbat. Nafi isbat. Maka orang yang masuk Islam baca syahadat, aku bersaksi bahwa Tuhanku mulai sekarang adalah Allah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku, ilahku. Sah apa tidak syahadatnya? Sah apa tidak syahadatnya? Tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada nafi. Harus ada nafinya. Tidak boleh isbat saja. Harus ada nafi. Ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ah, baru sah. Kalau sekedar aku bersaksi bahwa ilah adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, tidak sah. Karena mengatakan kalimat seperti itu, tidak tertutup kemungkinan dia punya Tuhan lain selain Allah. Saya kira dalam kaidah bahasa Indonesia juga masuk ya. Demi Allah, rumah yang ada di pinggir jalan itu nomor 50 itu milik saya. Apakah tidak ada kemungkinan saya punya rumah selain itu? Tentu ada kemungkinan, enggak ada nafinya kan? Gitu. Ah, kecuali ada nafinya. Demi Allah saya tidak punya rumah kecuali yang di pinggir jalan nomor 50 itu. Gitu. Ini harus ditegaskan. Dalam bahasa Arab harus ditegaskan. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah meliputi segala sesuatu. Ini pun sama. Ya. Ini pun sama. Bukan muhitum bikulli syai', tapi bikulli syai'in muhita. Artinya tidak ada yang meliputi segala sesuatu kecuali Allah. Ya. Jibril misalnya, Mikail misalnya, meliputi segala sesuatu? Tidak. Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Jibril? Ada, banyak sekali. Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Mikail? Ada, banyak sekali. Bahkan Nabi Malaikat Jibril pernah tidak tahu sebaik-baik tempat itu apa, seburuk-buruk tempat itu apa, Jibril tadinya tidak tahu. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu. Nabi juga tidak tahu. Kan Nabi awalnya itu dari pertanyaan, kan? Ya Rasul, sebaik-baik tempat di muka bumi ini apa? Ya Rasul, seburuk-buruk tempat di muka bumi ini apa? Nabi tidak bisa menjawab. Setelah bertemu dengan Jibril, Nabi bertanya kepada Jibril, sebaik-baik tempat itu apa, seburuk-buruk tempat itu apa? Sama, Jibril juga tidak bisa menjawab. Lalu setelah Jibril bertemu dengan Mikail, Mikail yang menjawab. Ini menunjukkan bahwa yang muhitum bi kulli syai' hanya Allah. Selain Allah, tidak muhitum bi kulli syai'. Maka batil sekali orang yang mengatakan bahwa ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meliputi lauh mahfuz. Berarti apa yang akan terjadi di jagat raya alam semesta sampai hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu. Ini batil sebatil-batilnya. Ini ucapan Ibnu Arabi. Ucapan tokoh sufi. Ucapan kufur. Karena mensejajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Rabbul Alamin. Saya bacakan beberapa riwayat yang dibawakan oleh beliau, di antaranya Abu Bakar. Semakna dengan ucapan Aisyah, putri beliau. Yaitu berat dengan kalimat, "Mayya'mal su'an yujzabihi." Barang siapa yang melakukan keburukan, pasti ada balasannya. Maka Abu Bakar bertanya, "Fakullu su'in amilnahu juzinabi." Apakah setiap keburukan yang pernah kita lakukan akan dibalas ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakrin." Semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Alasta tamrat? Alasta tansab? Alasta tahzan? Alasta tusibukal awa? Engkau pernah sakit? Engkau pernah sedih? Engkau pernah capek? Pernah lelah? Pernah kecewa? Dan seterusnya, tentu jawabannya pernah. Mana ada manusia yang belum pernah sakit, belum pernah kecewa, belum pernah lelah, belum pernah capek. Itu semua bisa, apa? Bisa? Bisa menghapus bohongmu, judimu, zinamu. Ya, dosa-dosamu itu bisa dihapus oleh Allah. Lantaran engkau sabar ketika sakit, ketika lelah, capek, kecewa, dizolimi dan seterusnya, segala musibah yang menimpa kita dan kita terima dengan sabar, tidak menggerutu, tidak menyalahkan takdir dan seterusnya, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Maka kita boleh berharap. Dari sakit kita, dari kecewa kita, dari kemiskinan kita, kelaparan kita, kehausan kita. Bahwa itu semua bisa menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagia Abu Bakar, Aisyah dan lain-lain dengan jawaban Nabi. Tadinya sedih. Bagaimana tidak? Mayya'mal su'an yujzabih. Barang siapa yang melakukan keburukan pasti akan dibalas. Pasti akan dibalas, mengerikan sekali. Mana ada manusia yang belum pernah melakukan keburukan? Di sini Nabi menghibur para sahabat. Kemudian di riwayat lain, "Amma anta wa ashabak Amma anta wa ashabuka ya Abu Bakrin al-mu'minun fatujzauna bidzalika fid dunya." Dibalas di dunia. Dibalas di dunia. Dengan apa? Dengan sakit tadi. Dengan kecewa, dengan capek, dengan lelah, dengan berdarah-darah. dengan berbagai macam musibah daripada dibalas dengan neraka. Walaupun tidak boleh kita simpulkan kalau melakukan berbagai macam dosa, kemudian tidak sakit, kemudian tidak sengsara, kemudian tidak terkena musibah, berarti pasti akan disiksa di neraka. Betul? Tidak betul. Tidak betul. Ya, itu salah satu saja. Salah satu yang bisa menghapus dosa adalah sabar saat menerima musibah. Itu salah satu. Ada hal yang lain? Ada hal yang lain? Ada? Apa? Apa? Kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'a. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa? Bisa apa? Bisa menghapus keburukan. Ya. Dari satu sholat ke sholat berikutnya, bisa apa? Menghapus dosa. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, menghapus dosa. Bahkan, ditambah 3 hari. Ya kan? Ditambah 3 hari, berarti 10 hari. Dari satu umrah ke umrah berikutnya, sama menghapus dosa. Orang yang sholat 5 waktu seperti, kata Nabi, seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai. Ngapain dia di sungai itu? Mandi berapa kali? 5 kali. Nabi bertanya, mungkinkah orang yang mandi 5 kali dalam sehari masih ada kotoran? Para sahabat menjawab, tidak ada kotoran ya Rasulullah. Betul. Berarti seluruh dosa diampuni, enggak ada kotoran. Ya. Nah, di sini kuatlah pendapat Syekh Albani, Qadhi'iyah, Imam Nawawi dan lain-lain yang mengatakan bahwa dosa-dosa besar bisa diampuni. Walaupun tidak bertaubat. Kan ini khilaf bainal ulama. Karena memang ada ucapan Nabi, majtunibatil kabair, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Berarti kalau melakukan dosa besar, ya harus taubat, kan begitu. Nah, maka disimpulkan, untuk dosa-dosa besar, berzina, minum khamar, berjudi, dan lain-lain, harus bertaubat. Tidak bisa dengan sholat, dengan umroh, dengan jumatan. Karena ucapan Nabi, idza ujtinibatil al-kabair, selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ucapan ini terbantahkan oleh sabda Nabi tadi. Kan Nabi bertanya, masih adakah kotoran bagi orang yang mandi 5 kali sehari? Para sahabat menjawab, tidak ada kotoran lagi. Ya, itu dia. Apa iya tidak ada kotoran itu dosa-dosa kecil, sementara dosa besar masih ada? Nah, itu kan kotoran lebih besar lagi. Maka ucapan Nabi tadi menunjukkan bahwa betul-betul diampuni dosanya. Gitu ya. Kemudian satu lagi, bertaubat. Di samping sabar ketika mendapatkan musibah, melakukan berbagai macam amal kebaikan, ada satu lagi, bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Bahkan walaupun sakitnya itu sekedar tertusuk duri. Hatta syaukatu yusakuha. Sekedar tertusuk duri, kan sakit yang tidak seberapa. 5 menit kemudian hilang. Tetapi ketika itu dia sabar menerimanya, ada dosa-dosa yang akan hilang dari situ. Bagaimana sampai luka, sampai dipukul, sampai di ini, sampai ini. Sekedar tertusuk duri saja, kalau dia sabar mendapatkannya, dosa-dosanya akan diampuni. Ada kisah. Ini kisah dibawakan oleh Ibn Abbas. Jalasa nasum min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna. sekelompok sahabat duduk-duduk menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja hatta idza dana minhum sami'ahum yatadzakarun. Tidak selang lama datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sempat mendengar apa yang sedang diperbincangkan oleh para sahabat. Fa idza ba'duhum yaqul. Salah satu sahabat mengatakan, ajaban, innallaha ittakhadha min khalqihi khalila. Sungguh menakjubkan. Menakjubkan sekali. Apa? Allah sampai mengambil salah satu makhluknya sebagai khalil. Sebagai kekasih Allah. Qayatul hub. Ini menunjukkan bahwa para sahabat tahu khalil itu apa. Kok Allah mau-maunya mengambil makhluknya sebagai khalil? Ini aneh. Menakjubkan. Siapa? Nabi Ibrahim. Wa qala akhar, yang lain bilang, mengatakan, madza bi'ajabi min annallaha kallama Musa taklima. Lebih menakjubkan lagi apa? Allah mau berbicara. Dan pembicaraan itu didengar oleh Nabi Musa. Ini menakjubkan lagi. Ada lagi yang mengatakan fa'isa ruhullah wa kalimatu. Lebih menakjubkan lagi, Allah memberikan ruhnya kepada Isa. Allah menjadikan Isa tanpa perantara ayah. Kok mau-maunya Allah menakjubkan Nabi Isa itu. Ada lagi yang mengatakan Adam istafahumullah. Allah telah memilih Adam. Jadi manusia yang banyak sekali itu, Allah memilih Adam. Nah, di sini berselisih para sahabat, mana yang paling menakjubkan. Gitu ya. Fakharaja alai, dan ini Nabi dengar ini. Ucapan para sahabat ini Nabi mendengar. Fakharaja alaihim fasallama waqal. Lalu Nabi keluar dan memberikan salam kepada mereka dan mengatakan qad sami'tu kalamakum wa ta'ajjubakum. Sungguh aku telah mendengar ucapan kalian, ketakjuban kalian tentang anna Ibrahim khalilullah wa huwa kadzalik wa Musa kalimu wa Isa ruhuhu wa kalimatu wa Adam istafahumullah wa huwa kadzalik. Ini benar semua. Bahwa Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Musa kalamullah, Nabi Isa ruhullah, Nabi Adam telah dipilih oleh Allah. Ini benar semua. Ala wa inni habibullah wala faqar. Ketahuilah aku juga kekasih Allah dan tidak faqar. Ya. Faqar itu menyombongkan diri, membesarkan diri, merasa besar, merasa sombong. Wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamati wala faqar. Aku yang membawa bendera alhamd. Jadi alhamd itu ada bendera, aku yang membawa. Dan wala faqar, tidak ada kesombongan, tidak ada membesarkan diri. Wa ana awwalu syafi'in, dan akulah manusia yang pertama kali memberikan syafaat. Masih ingat hadis syafaat? Manusia berbondong-bondong pada Nabi Adam tidak bisa, Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa. Beliulah manusia satu-satunya yang awal syafaatnya diterima oleh Allah. Dengan beliulah, dengan sujud beliulah, mulailah Allah berkenan mengadili manusia satu persatu. Tadinya Allah biarkan. Entah berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, manusia didiamkan oleh Allah tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, tanpa alas kaki, tanpa pakaian. Ya, Allah mulai mengadili setelah Nabi sujud dengan begitu lama. Wa ana awwalu man yuharriku halaqal jannah, dan akulah manusia yang pertama kali menggerakkan gerbang surga. Digerakkan untuk dibuka. Maka masuk surga manusia itu setelah gerbangnya dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian di padang mahsyar terulang lagi di depan gerbang surga. Jadi ketika para nabi, para rasul, orang-orang saleh sudah selamat melewati Shirath, sudah berada di gerbang surga, tinggal selangkah lagi mau masuk surga, belum bisa. Karena surga masih tertutup gerbangnya. Maka kejadian di padang mahsyar terulang lagi. Maka mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Musa, Nabi Adam, agar Nabi Adam memohon kepada Allah supaya gerbang dibuka. Nabi Adam tidak sanggup menunjuk Nabi Nuh. Maka mereka berbondong-bondong kepada Nabi Nuh agar memohon kepada Allah supaya Allah membuka gerbang surga. Sama Nabi Nuh tidak sanggup. Ya, kemudian Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa, Nabi Isa tidak sanggup. Kata Nabi, akulah satu-satunya yang sanggup membuka gerbang surga. Berarti beliau tidak sungkan-sungkan menunjukkan kebaikan beliau, kelebihan beliau untuk menghilangkan syubhat. Kan ini kan syubhat, mana yang lebih mulia? Seolah-olah ada pada diri sahabat itu anggapan bahwa Nabi Ibrahim yang paling mulia, Nabi Musa yang paling mulia, Nabi Isa yang paling mulia, karena begini, begini, begini. Itu kan salah. Maka kesalahan harus diluruskan. Walaupun dengan menunjukkan kelebihan diri sendiri. Enggak masalah. Ada pertanyaan? Silakan. Ini ada kisah satu lagi. Dari Ubaid bin Umair ya. Kana Ibrahim alaihi salatu wassalam yudhifun nas. Salah satu kebiasaan Nabi Ibrahim adalah menjamu manusia. Mengundang manusia untuk dijamu. Fa kharaja yauman yaltamisu insanan yudhifuhu. Satu hari Nabi Ibrahim mencari-cari manusia untuk dijamu. Tapi tidak mendapatkan. Faroja ila darihi, lalu beliau pulang. Setelah pulang, beliau mendapatkan ada seseorang di dalam rumah. Nabi Ibrahim bertanya, ya Abdullah, ma adkhalaka dari bighairi idhni. Wahai hamba Allah, kenapa engkau masuk rumahku tanpa seizin aku? Dijawab, dakhaltuka biidhni rabbiha. Aku telah masuk rumah ini dengan seizin pemilik rumah ini, Rabnya rumah ini. Gitu. Maksudnya Allah. Ya. Dengan seizin Allah. Ibrahim bertanya, "Waman anta?" Engkau ini siapa? Dijawab, "Malakul maut." Aku adalah malakul maut. Tidak disebut Israel ya, nama Israel tidak sahih. Tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Aku malaikul maut. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah wajibkan kepada malaikul maut ketika akan mencabut nyawa para nabi, para rasul, wajib memberitahu. Wajib memberitahu. Arsalani Rabbi ila abdin min ibadih. Abshirhu annallaha qad ittakhadahu khalila. Ya. Sebelum mencabut nyawanya, aku diperintahkan untuk memberitahukan bahwa Allah telah memilih khalil, satu hamba di antara hamba-hamba Allah. Ini berarti Nabi Ibrahim belum tahu ya. Allah menjadikan seorang hambanya sebagai khalil. Nabi Ibrahim bertanya, man huwa? Nabi Ibrahim bertanya, siapa khalil yang dipilih oleh Allah itu? Fawallahi in akhbartani bihi thumma kana bi aqsal bilad la atiyannahu. Demi Allah, seandainya engkau beritahukan siapa orang itu, dan dia berada di ujung negeri jauh sana, pasti aku akan datangi. aku akan mendekati dia, aku akan bertetangga dengan dia sampai dia mati atau sampai aku mati. Ini menunjukkan bahwa sunnah berdekatan dengan orang soleh, sunnah berdekatan dengan orang mulia. Karena kesolehan seseorang, kemuliaan seseorang biasanya akan mempengaruhi yang lain, menular kepada yang lain. Kemudian malaikat maut mengatakan, "Dzalikal 'abdu ant." Hamba itu adalah engkau. Ana? Aku? Kaget Nabi Ibrahim. Dijawab, "Na'am, ya." Lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Fabima ittakhadhani Allahu khalilan?" Dengan sebab apa Allah menjadikan aku sebagai khalil? Dijawab, "Innaka tu'tin nasa wa la tas'aluhum." Karena engkau sering memberi kepada manusia dan tidak pernah minta kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana seseorang yang ingin menjadi kepala desa dan lain-lain dengan mendaftarkan diri ke KPU? Apakah ini berarti minta jabatan? Jelas. Jelas sekali ya. Pilihlah saya. Saya amanah, bersih, cerdas. Enggak malu ya. Amanah, bersih, cerdas. Gambar dia. Ini akhlak yang luar biasa buruk. Diajarkan oleh demokrasi. Diamalkan oleh kaum muslimin keburukan demokrasi. Menyanjung diri sendiri. Minta jabatan. Sangat bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana kita berharap kebaikan dengan sistem yang buruk ini? Keburukan yang luar biasa, bahkan hampir kufur, ya kan? Ya bagaimana tidak menyamakan si muslim dengan si kafir? Sama, enggak ada bedanya. Di mata demokrasi si muslim dengan si kafir dibedakan? Enggak boleh. Muslim berhak mencalonkan diri sebagai wali kota, kafir berhak juga. Gimana? Cara seperti ini diharapkan bisa merubah keadaan. Ya. Yeah. Adakah perbedaan di mata demokrasi seorang alim, seorang ulama dengan seorang pelacur? Tidak ada bedanya. Seorang ulama yang alim, yang tawadhu, yang qanaah ketika memilih, ya suaranya satu. Pelacur memilih suaranya berapa? Satu juga. Ulama yang berilmu, yang beramal saleh, berhak memilih, berhak dipilih. Pelacur sama juga, berhak memilih, berhak dipilih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Prinsip seburuk ini diamalkan oleh kaum muslimin, bahkan diamalkan oleh sebagian doa. Ini musibah besar. Apa benar ada dalil bahwa dengan sedekah merupakan cara untuk menambah rezeki? Jelas sekali. Jelas sekali. Apakah itu berarti pamrih? Iya, pamrih kan boleh. Pamrih boleh, yang tidak boleh? Pamrih kepada Allah itu berharap balasan dari Allah, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia biar dia simpati sama saya sholat di depan dia, saya bantu dia. Ini pamrih kepada manusia, ini haram. Kalau pamrih kepada Allah, Allah sendiri yang menyuruh. Buat apa kita tidak boleh berpamrih sementara Allah yang mengiming-iming itu, buat apa? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Buat apa Allah bilang seperti itu lewat lisan nabinya kalau kita tidak boleh mengamalkan? Kalau kita tidak boleh berharap, aneh kan? Aneh. Ya. Jadi yang tidak boleh adalah pamrih kepada manusia. Berharap kepada manusia. Adapun berharap kepada Allah, boleh, harus. Apa beda angan-angan dan cita-cita? Cita-cita ada yang dilakukan. Cita-cita ada yang dilakukan, ya. Dari kelas 1, fisika dan matematika, biologi selalu nilainya 9, 10. Ah, ketika SMA terus masih 9, bahkan 10, ya. Ah, lalu dia bercita-cita, berkeinginan dokter misalnya, ya kan? Ah, dia mengambil jurusan kedokteran. Itu cita-cita. Ya. Dan dia terus belajar. Ini keinginan, alham, cita-cita yang tidak tercela. Kalau angan-angan apa? Ya. Matematika, biologi dapat enggak pernah 6. Di bawah 5 terus. Belajar enggak pernah, ya. Ketika ditanya, kalau gede mau jadi apa? Nanti mau jadi apa? Mau jadi dokter. Nah, itu berangan-angan namanya. Ya. Angan-angan itu ya tercela. Cita-cita tentu tidak. Kan boleh saja, kan? Ya. Mau jadi ulama, mau jadi ini, mau jadi itu. Tapi enggak ada yang dilakukan. Itu berangan-angan namanya. Berhayal saja. Apa hukum mengkeriting atau meluruskan rambut? Nah, kita bahas dulu ya. Boleh merubah fisik kita kalau kalau rusak, kalau cacat boleh dirubah. Bibir sobek, sumbing. Hidung sobek. Ah, itu boleh ditambal, boleh dijahit. Boleh dirubah. Termasuk tidak ada giginya padahal masih 30 tahun, 35 tahun. Nah, ini kan rusak. Bolehkah pakai gigi palsu? Boleh. Karena kan cacat kan? Umur 30 tahun tapi enggak ada giginya kan cacat. Bolehkah diperbaiki? Boleh. Gitu. Mata sipit cacat apa rusak? Nah, mata sipit tidak cacat, tidak rusak. Maka dioperasi dibikin belok, boleh enggak? Nah, mata belok rusak enggak? Enggak. Dibikin sipit enggak boleh. Hidung pesek rusak enggak? Enggak. Hidung antum rusak nih pesek. Nah, kan enggak ada ucapan begitu. Dibikin mancung enggak boleh. Nah, tentu ibu bisa jawab. Ketika rambut keriting, rambut lurus, rusak enggak? Tidak rusak kan? Kenapa mesti dirubah orang enggak rusak? Ya, diperbaiki saja. Ya, kecuali rambutnya nyabang-nyabang. Rambutnya apalah, cakar-cakar, nah itu rusak. Ya silahkan diperbaiki. Dengan diminyaki, dengan disampo, dan seterusnya. Apakah akan diampuni setelah bertaubat, tapi melakukannya lagi, dan begitu seterusnya? Akan. Akan. Terus Allah siap mengampuni. Kapan bertaubat, kapan mohon ampun, Allah siap mengampuni. Sampai terjadi dua hal. Apa? Ketika terjadi dua hal itu, Allah tidak mau mengampuni lagi. Yang pertama, indal gharghara, malam yugharghir. ketika nyawa sudah di tenggorokan, kerongkongan. Ini yang pertama. Yang kedua, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, ketika matahari sudah terbit dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, Allah sudah tidak mengampuni lagi. Sebelum dua hal itu datang, Allah siap mengampuni. Walaupun berzina lagi, bertaubat lagi, berzina lagi, bertaubat lagi, minum khamar lagi, bertaubat lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi, selagi belum datang yang dua hal tadi. Kapan waktu berakhirnya zikir petang? Menjelang maghrib ya, menjelang maghrib. Tapi hal seperti ini kan tidak seperti sholat. Artinya bisa melewati waktunya ya. Karena petang itu dikatakan petang itu bil ghadati wal asyi, al asyi ini sebelum maghrib. Bagaimana dengan bulu mata palsu? Bulu matanya pendek-pendek, rusak nggak itu? Saya kira tidak rusak ya. Pokoknya pakai kaidah lah. Kalau yang rusak boleh dirubah, kalau yang tidak rusak tidak boleh dirubah. Ya. Apa yang dimaksud sabar dalam menerima cobaan? Tidak berbuat dosa. Selagi kita mendapat musibah, sakit, kecelakaan, dipecat, dizalimi, kok kita tidak melakukan dosa? Itu namanya sabar. Gitu ya. Tidak menggerutu, tidak menyalahkan takdir, tidak meratapi nasib, tidak merobek-robek baju, mencakar-cakar pipi, teriak-teriak, guling-guling. Berarti kita disebut sabar. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu dalam hal kematian, misalnya ratapan, niyaha, misalnya kumpul-kumpul di hari ketiga, di hari ketujuh, di hari ke-40, ini namanya tidak sabar. Itu ratapan jahiliyah. Kunna na'udduha niyaha. Al-ijtima'u indal mayyit kunna na'udduha niyaha. Ini kata para sahabat. Kumpul-kumpul dalam rangka kematian, kami para sahabat sepakat bahwa itu adalah ratapan jahiliyah. Apakah dosa syirik dapat diampuni jika pelakunya bertaubat? Ya. Ya. Kalau bertaubat, maka seluruh dosa termasuk syirik diampuni insyaAllah. Yang tidak akan diampuni, syirik tidak akan diampuni kalau tidak bertaubat. Artinya ketika dia mati masih membawa dosa syirik, Allah tidak akan mengampuni. Loh, kalau begitu sama dong. Mati belum tobat dari zina, mati belum tobat dari khamar, bahkan sedang minum khamar, sedang berzina, mati kan tidak diampuni. Betul? Betul? Salah. Salah. Mati masih membawa dosa zina, mati masih membawa dosa khamar, bahkan sedang minum khamar mati, sedang berzina mati, tapi dia tidak syirik, dia muslim, dia beriman. Mungkinkah diampuni? Mungkin. Jangan bilang pasti ya, mungkin. Yang tidak mungkin diampuni, sedang berbuat syirik, mati. Adapun sedang berzina, sedang minum khamar, sedang berjudi mati, masih ada harapan ampun. Itu yang dimaksud. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya itu. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, maksudnya kalau dia tidak bertaubat. Dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Yang dimaksud taubat atau tidak taubat bisa diampuni. Maka dikatakan lima yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jika Allah mengampuni dosa-dosa seseorang, apakah Allah tetap menghisab orang tersebut di akhirat? Terserah Allah. Karena ketika menghisab, tetapi tidak disiksa, ini kan bagian dari ampunan. Walaupun hisab itu bisa berupa, walaupun hisab itu termasuk siksaan. Bagaimana tidak? Kita ditanya oleh Allah tentang dosa-dosa kita. Ini kan ketakutan yang luar biasa. Tapi jangan lupa, hisab ada dua. Yang pertama, munakasah, naqs. Ditanya, hartamu yang ini dari mana? Terus di mana? Ditanya. Dan kita menjawab, dari ini siksaan yang luar biasa. Yang kedua, al-ard. Ini yang mudah, ditampakkan saja. Masih ingat? Dulu engkau minum khamar begini, engkau berzina begini, masih ingat? Setelah itu diampuni. Tidak ditanya-tanya. Cuma ditampakkan saja. Ada seorang ustaz mengatakan Nabi Muhammad SAW gagal menjadi rahmatan lil alamin. Kufur ini. Penghinaan besar kepada Nabi SAW. Ucapan kufur. Kalau tidak bertaubat, kita tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepada orang seperti ini. Ya, jahil sekali. Penghinaan besar kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang gagal. Walaupun tidak ada yang mengikuti, walaupun pengikutnya cuma 3 orang, 2 orang. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Aku tahu ada seorang Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Boleh dikatakan gagal? Tidak. Tidak. Tidak ada Nabi yang gagal. Apalagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwa beliau tidak bisa mendakwai Abu Talib. Ya, paman-paman beliau, Abu Jahal, Abu Lahab. Dikatakan gagal? Tidak. Tidak. Ya. Ini ucapan kufur. Orang yang mengucapkan ucapan kufur tentu belum tentu kafir. Ya. Ucapannya jelas ucapan kufur. Kalau iqamatul hujjah tidak mau mencabut, ya seperti Ja'ad bin Dirham, ya dinyatakan kufur kalau tidak mau mencabut dan lebih baik dibunuh daripada mencabut. Ya. Ini tentu oleh penguasa. Apakah Allah meliputi ada di Asma'ul Husna? Iya, Al-Muhyin. Al-Muhyin, salah satu nama yang baik kan Abdul Muhyin. Ya, Al-Muhyin. Yang meliputi segala sesuatu. Apakah di setiap ayat di dalam Al-Quran ada sifat-sifat Allah-nya? Tidak ya. Tidak, yang terbanyak memang iya. Ya. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ini kan enggak ada nama Allah, ya kan? Jadi tidak semua ayat ada Asmaul Husna. Ya, waktu habis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.